الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. Khairuddin azakumullah. Di Sahihul Bukhari beliau mengatakan suratu tabbat yada abi lahabi wa tab. Bismillahirrahmanirrahim. Tababun khusranun, tatbibun tadmirun. Khusran, penyesalan atau kehancuran. Tadbib, masya Allah. Di sini dikatakan Al-Hafidz rahimahullah taala beliau mengatakan Abu Lahab huwa ibnu Abdul Muttalib wa ismuhu Abdul Uzza. Namanya Abu Lahab Abdul Uzza, tapi diberi kunia Abu Lahab ya karena wajahnya sangat putih atau cerah ceria. Wa kunya Aba Lahab imma bibnihi Lahab wa imma bishiddati humrati wajnatihi, putih sambil kemerah-merahan, merah bagian pipinya, sehingga dikatakan Abu Lahab. Di sini katakan Tayyib Abdullah bin Katsir qala inna ma summiya Abu Lahab li anna wajhahu kana yatalahabu min husnihi. Dinamakan Abu Lahab dengan Abu Lahab padahal namanya Tayyib Abdul Uzza karena wajahnya sangat menawan. Baik. Wa wafaqa dhalika ma ala ilayhi amruhu min annahu sayasla naran dhata lahab, kata Al-Hafidz rahimahullah, dan mencocoki akhir perjalanan dia dan akhir dari urusan dia bahwa dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang dhata lahab. طيب كتب لي أولي هذا ذكر في القرآن بكنيته دون اسمه. Oleh karena itu dalam Al-Quran disebut dengan kunyahnya bukan namanya. ولكونه بها أشهر, apalagi dan memang Abu Lahab lebih masyhur dengan panggilan itu ketimbang namanya. Barakallahu bikum. Qala rahimahullahu ta'ala babun qala haddathana Yusuf bin Musa qala haddathana Abu Usama qala haddathana Al-Amash qala haddathana Amr bin Murrah an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ketika turun perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan, karena sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembunyi-sembunyi, yakni masih menyemui, mendatangi orang per orang yang nampak ada harapan bahwa dia bisa menerima ajakan dan seruan Rasulullah. Hingga saatnya sudah Rasulullah diperintah oleh Allah untuk terang-terangan menyampaikan risalah, mengajak orang kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa andira ashirataka alaqrabin wa rahtaka minhumul mukhlishin. Ingatkan kerabatmu yang dekat, keluargamu yang mukhlishin. Kharaja Rasulullah hatta sa'ada as-safa. Maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari rumah beliau dan naiklah ke bukit Safa. Dan biasa Bukit Safa dijadikan tempat untuk berkumpul, karena orang yang bicara berada di ketinggian dan akan dilihat oleh banyak orang. Fahatafa ya sabahah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya sabahah. Ini biasa ungkapan yang diungkapkan ketika seseorang mengingatkan tentang sesuatu yang luar biasa, seperti penyerangan yang dilakukan oleh para musuh. Barakallahu bikum. Faqalu man hadza? Maka orang-orang pun saling bertanya, siapa gerangan yang memanggil ini? Siapa yang memanggil? Fajtama'u ilaihi. Maka orang-orang pun pada berkumpul dari asal suara, yakni di atas bukit Safa. Ketika mereka semuanya terkumpul, berkata Rasulullah, raitu min akhbartukum anna khailan takhruju min sabhi hadal jabal akuntum musaddiqiyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat kalian, sampaikan kepadaku. In akhbartukum anna khailan takhruju min sabhi hadal jabal. Bagaimana pendapat kalian seandainya aku mengkhabarkan kepada kalian bahwa ada pasukan berkuda, pasukan perang yang akan menyerang kita dari sisi gunung ini? Akuntum musaddiqiya? Adakah kalian mau mempercayai aku? Kalau aku menyampaikan informasi ini, kabar ini, apakah kalian percaya? Qalu ma jarabna 'alaika kadhiba. Orang-orang pun mengatakan, kami tidak pernah mendapati engkau berdusta sekalipun. Baik. Kenapa ini ucapan keluar dari mulut mereka? Karena orang yang pernah kedapatan sekali dusta, ya memungkinkan untuk berikutnya akan dusta. Baik. Maka ketika orang itu tidak pernah dusta, orang tak percaya kalau dia akan dusta. Barakallahu fikum. Orang akan dikenali dengan kebiasaannya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan kadzdzab, orang tak percaya. Karena mereka tahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang jujur selama ini. Sama seperti ketika Herakal bertanya kepada Abu Sufyan yang pada saat itu masih musyrik, apakah dia pernah berdusta? Yani Rasul atau orang yang aku Rasul ini yang ada di tengah kalian, apakah kalian pernah mendapatinya berdusta? La, kata Abu Sufyan, tidak pernah kami dapati dia berdusta. Kata Herakal, bagaimana bisa dia tidak melakukan dusta di tengah-tengah kalian? Kemudian dia berdusta atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, sesuatu yang tidak mungkin. Baik. Akhirnya mereka mengatakan majar rabna alika kadiba. Akhirnya mereka pun iya, sampaikan apa yang kau ingin sampaikan, kami akan percaya. Qala fa inni nadhirul lakum baina yaday adabin syadid. Sungguh aku mengingatkan kalian tentang azab. Barakallahu fikum. Sebelum datangnya aku ingatkan kalian sebelum datangnya azab yang sangat pedih. Qala Abu Lahab, tabballaka ya Taib, tabballaka ma jama'tana illa lihada atau lihada jama'tana. Berkata Abu Lahab yang juga hadir di situ, langsung mengatakan, tabballak, celaka engkau. Ma jama'tana illa lihada, engkau tidak mengumpulkan kami kecuali hanya ini. Subhanallah. Thumma qala, thumma qama, kemudian berangkat, berdirilah Abu Lahab dan meninggalkan tempat itu. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Waqad tabba, hakadha qara'aha al-Amash yawma idzin. Baik. Yani tabbat yada Abi Lahab wa qad tabba, begitu maksudnya. Subhanallah. Abu Lahab ini senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi berdakwah, mengajak orang, dia juga ada di situ. Selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hajatannya, ajakannya, berpidato pula setelah jenazah Abu Lahab. Sehingga orang yang tidak tahu keadaannya bertanya, siapa ini dia? Orang yang mengetahui langsung mengatakan, ini pamannya sendiri. La haula wa la illa billah. Babun wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Wa tab, maka celakalah dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ayat ini turun karena sebelumnya, barakallahu bikum, Abu Lahab ini mengatakan, jika sekiranya benar apa yang dikatakan oleh Muhammad itu, maka aku akan tebus diriku dengan harta dan anak-anakku. Karena Rasul mengatakan, apa? Undirukum, aku ingatkan kalian sebelum datangnya azab yang sangat pedih. Maka dia pun mengatakan, kalau memang ada azab pedih nantinya, aku akan tebus diriku dengan hartaku yang sangat banyak dan anak-anakku. Subhanallah. Ma'agna'anu maluhu wa ma'kasab, sama sekali tidak bermanfaat untuknya apa yang dia kumpulkan dari harta, wa ma'kasab, dan apa yang dia usahakan, yakni dari anak-anak. Qala rahimahullah ta'ala, haddathana Muhammad ibn Salam, qala akhbarana Abu Muawiyah, qala haddathana Al-Amash عن عمر ابن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء. رسول الله صلى الله عليه وسلم keluar ke Batha, فصعد إلى الجبل فنادى يا صباحا. Kemudian beliau naik ke atas bukit sambil mengatakan wa ya sabah ya sabaha fajtama'at ilaihi Quraisy. Maka berkumpullah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang Quraisy, faqala ara'aitum in haddatsukum anna al-aduwa musabbihukum aw musiku. Bagaimana pendapat kalian, sampaikan kepadaku, jika sekiranya aku menyampaikan kepada kalian bahwa musuh akan menyerang kalian di pagi hari atau sore hari, aku untuk musaddiqiyah, apakah kalian akan mempercayai aku? Qaluna, mereka pun mengatakan iya. Qal fa inni nadhirul lakum bayna idza adzabi syadid, kata Rasulullah, aku sebagai pengingat untuk kalian sebelum datangnya azab yang sangat keras. Qala Abu Lahab, ali hadza jama'tana taballak, berkata Abu Lahab, apakah hanya untuk ini engkau kumpulkan kami, celaka engkau. Fa insallahu azza wa jalla, maka turunlah firman Allah azza wa jalla, tabbat yada abi lahabin ila akhirih, sampai selesai surah ini. Subhanallah. Pokoknya di mana dia, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, di sana ada dia. Betul-betul barakallahu fikum, penentangan sangat luar biasa yang dilakukan oleh Abu Lahab. Dan bukan cuma dia, istrinya juga. Barakallahu fikum. Babun sayasla naran dzata lahab. Qala hadatsana Umar ibn Hafs qala hadatsana Abi qala hadatsana Al-Amash qala hadatsani Amr ibn Murrah عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما قال أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا berkata Abu Lahab celaka engkau wahai Muhammad apakah hanya untuk ini engkau kumpulkan kami fanazat tabbat yada Abi Lahab subhanallah qala rahimahullah ta'ala babun wa amratu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad wa qala mujahid hammalatal hatab tamshi bin namimah. Berkata Mujahid, dia senantiasa membawa kayu bakar. Maksudnya di sini kata Mujahid, Al-Imam Mujahid, ini tamshi bin namimah, dia berjalan ke sana kemari untuk mengadu domba, untuk membakar, barakallahu fikum, semangat permusuhan antara satu dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Fi jidiha hablum min masad. Yuqalu min masad liful amaql wa hiya silsilatul lati bin nar barakallahu fikum, yakni rantai yang ada dalam api neraka. Baik, dikatakan bahwa fi jidiha, ini di lehernya, hablum min masad, karena dia memiliki kalung emas yang besar. Taib. Dia bersumpah laum fiqanna hadihi fi muharabati Muhammad. Barakallahu fikum. Niscaya aku akan impakan kalungku ini untuk memerangi Muhammad dan apa yang dia bawa. Maka al-jazau min jinsil amal, kalung yang dulunya dia pakai, yang dia habiskan untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalung dari api. Baik. La haula wala quwata illa billah. Ketika turun ayat ini, surah ini, marah dia. La haula wala illa billah. Marah dia. Dia mencari-cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di sini dibawakan barakallahu fikum dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas, lamma nazalat tabat jada abilah bi watab, sampai tentunya ayat ini didengar oleh dia. Ja'at imra'atu abilah, datanglah istri Abu Lahab. Barakallahu fikum. Ummu Jamil, kunianya Ummu Jamil, namanya Arwa bintu Harb, saudara perempuannya Abu Sufyan. Barakallahu fikum. Ummu Jamil ini, dia setelah mendengar surah ini turunkan berkenaan dengannya dan suaminya, dia pun mencari-cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dari kejauhan sudah kelihatan. Faqala huwa karlin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lautana haita, ya Rasulullah, seandainya saja engkau sedikit bersembunyi dari orang ini, dia lagi naik pitam nih. Dia mau ngamuk dia kalau bertemu dengan engkau ya Rasulullah." Lautana haita qala innahu sayuhalu baini wa bainaha. Maka Rasul mengatakan akan dihalangi dan ditabiri antara aku dengan dia. Fa aqbalat fa qalat ya Abu Bakar hajani sahibuk. Baik. Kemudian datanglah mendekat ke Abu Bakar dalam keadaan taib. Ummu Jamil ini, istrinya Abu Lahab, tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil mengajak bicara Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, hajani sahibuk." "Ah, temanmu itu telah menghujat aku." Barakallahu fikum. "Qala la, la wa rabbi hadhil bait ma yantiku bisyair wa la yafuhu bihi." Tidak, bukan. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bisa melantunkan bait syair dan tidak bisa mengucapkannya. Qalat innaka la musaddiq. kau itu senantiasa membela-bela temanmu. Tehfalam mawalat kalau Bakar maratka. Begitu dia kembali, begitu dia pulang, Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia tidak melihat engkau. Qala mazala malakun yasturuni hatta wallat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus-menerus malaikat melindungi aku, menutupi aku sampai dia pun berbalik meninggalkan aku. Masya Allah. Taib. Ya karena taib, karena dia membantu suaminya memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya dia pun nanti akan membantu suaminya untuk diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, hammalatul hadab. Dia senantiasa membawa kayu untuk membakar suaminya. Karena dialah yang semangat-semangati suaminya, membakar-bakar semangatnya untuk menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Sepasang manusia yang sangat menentang kebenaran. Barakallahu fikum. Abu Lahab dengan Ummu Jamil sang istri. Tapi kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah.